Adela. Mas Wendy. Jenny Inga. Aku itu darimu enggak? Wow. Tebakan sepeleku, tondo seneng marangmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui totari motomu kebak pelangi. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Pinjani, halo, Bidadari dari.